Satu nomor lagu baru di sini, saya coba dari Java, Sagita. Jan dodo nyempet eng loro, aku raku woso menging sliramu, sing tak jaluk jujur hatimu, muko sliramu racido, senajan adoh eng kono, sliramu tansah kumandel, ono eng Patlan dodo budalo tak tunggu balimu. Maafkan lawai sayangku tetap Yodin. Maaf. Lebar nyanyi kan menang.